إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Setelah al-imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah menyatakan bahwa ahli sunnah wal jamaah ashabul hadith menetapkan khilafah kepada Uthman ibn Affan dan menetapkan sahnya khilafah beliau dengan musyawarah dari orang-orang yang dipilih oleh Umar sebelumnya radhiyallahu anhu dan juga secara umum para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka selanjutnya Imam As-Sabuni mengatakan thumma khilafat Aliin radhiyallahu anhu bi bai'ati sahabah iyyahu arafahu wa ra'ahu kullun minhum radhiyallahu anhum أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. Kemudian ashabul hadith menetapkan khalifah yang keempat yang sah adalah Amirul Mukminin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu yang dibaiat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka mengenali Ali bin Abi Thalib, mereka tahu kedudukannya dan mereka paham bahwa beliau ahaqqul khalqi bil khilafah, bahwa beliau adalah sepantas-pantas manusia untuk menjadi khalifah ketika itu. Wa aulahum, dan yang paling utama fi dzalikal waqti bil khilafah. Kalimat fi dzalikal waqti bil khilafah ini kalimat penting. Ini pada waktu itu beliau adalah ahaqqun nas bil wilayah, manusia yang paling berhak untuk menjadi khalifah ketika itu. Kalau di zaman masih ada Abu Bakar, maka Abu Bakarlah yang ahaqqul bil wilayah. Ketika di zaman Umar, maka Umarlah yang paling berhak, paling pantas untuk menjadi khalifah. Ketika ada Utsman, beliau adalah yang paling pantas menjadi khalifah. Maka ketika Utsman terbunuh radhiyallahu taala anhu, maka yang paling pantas untuk menjadi khalifah ketika itu adalah Ali ibn Abi Thalib. Tentunya di antara bukti-bukti atau dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Ali ibn Abi Thalib paling pantas menjadi khalifah adalah apa yang telah kita bahas pada kajian yang lalu. Ketika Umar menentukan 6 orang, di antara 6 orang itu adalah Ali bin Abi Thalib dan Uthman ibn Affan. Dan kemudian ketika dipilih oleh para sahabat, maka mereka memilih antara dua orang ini, Ali bin Abi Thalib atau Utsman bin Affan. Maka tentunya setelah Utsman terbunuh, tidak ada lain yang paling pantas untuk menjadi khalifah selain Ali bin Abi Thalib. Demikianlah qul inna a'udzu billah. Hanya saja masa-masa tersebut adalah masa-masa fitnah, karena mulainya pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin, karena dimulai saat itu perpecahan, pertikaian yang dimulai oleh para pemberontak yang datang kepada Utsman, yang berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dihikayatkan oleh beberapa sahabat kejadian itu, di antaranya Abdullah bin Amir bin Rabi'ah menyatakan, "Kuntu ma'a Utsman bid-dar." Aku waktu itu bersama Utsman di rumah itu ketika dikepung. Kemudian Amirul Mukminin Utsman berkata, "A'zim 'ala kulli man ra'a anna 'alayhi sam'an wa ta'atan illa kaffa yadahu wa silahahu." Kata Utsman ketika itu, "Aku tegaskan, barang siapa yang berpendapat bahwa dia wajib taat kepadaku, maka hendaklah menahan tangannya dan menahan senjatanya." Ini jawaban bagi orang yang berpendapat bahwa Utsman itu terbunuh wajar, karena sahabat sendiri diam, ridho dengan para pemberontak itu. Maka kita bantah, tidak. Para sahabat tidak ridho. Bahkan para sahabat membela Utsman. Sesungguhnya mereka ingin membela Utsman. Tetapi Utsman bin Affan menyatakan, "A'zim 'alaik." A'zim ini azimah. Azimah itu perintah yang tegas, keputusan dari Amirul Mukminin. Maka para sahabat, mereka dihadapkan atas dua pilihan. Kalau tetap melawan pemberontak, melanggar Amirul Mukminin, melanggar perintah khalifah. Kalau tidak memerangi mereka, menahan tangan, menahan pedang, berarti membiarkan Utsman terbunuh. Ini dua perkara yang dihadapi oleh para sahabat. Maka mereka gelisah. Mereka datang kepada Utsman dan melindungi Utsman dalam keadaan tidak boleh menggerakkan tangannya, tidak boleh mengangkat senjatanya. Ini riwayat dari Abdullah bin Amir yang menyatakan bahwa dia ada di situ waktu itu. "Saya hadir. Dan saya waktu itu mendengar Utsman mengatakan, 'Tahan. Barang siapa yang meyakini wajibnya taat kepada penguasa, wajibnya taat kepadaku, maka tahanlah tanganmu dan tahanlah senjatamu.'" Kemudian ada Ibnu Umar pula di situ. Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa Ali wa Ali Ibnu Umar sayfuhu mutaqallidan. Dan juga ada Ali bin Umar dan dalam keadaan senjatanya terselempangkan di badannya. Diperintahkan, "Akhbirin nas bihi." Katanya Utsman, "Wahai Abdullah bin Umar, sampaikan kepada seluruh manusia, barang siapa yang masih meyakini ketaatan kepadaku, hendaklah menahan senjatanya dan menahan tangannya." Faqaraja bin Umar, maka Ibn Umar pun keluar, dan juga Al-Hasan Ibn Ali keluar dan mengumumkan keputusan penguasa untuk menahan tangannya dan senjatanya. Riwayat lain dari Zaid Ibn Thabit. Zaid Ibn Thabit yang diperintahkan dulu di zaman Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran di zaman Umar dan di zaman Uthman. Qala lahu, "Inna haula'il ansar bil bab yaquluna in syi'ta kunna ansar Allah." Katakan Ibn Thabit, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di luar pintu ada ansar, para sahabat dari kalangan ansar. Di balik pintu ada para sahabat dari kalangan ansar yang mereka siap untuk menjadi ansar Allah, untuk siap menjadi pembela-pembela yang membelamu karena Allah." Diucapkan marratain. Apa jawaban Utsman? Qala Uthman radhiyallahu anhu, la hajata li fi dalik, aku tidak membutuhkan mereka. Kaffu, tahanlah tangan kalian. Riwayat lain dari Abu Hurairah, Abu Hurairah juga menceritakan. Kata Abu Hurairah, al-yawm taba dharbu ma'a, wahai khalifah wa amirul mu'minin, hari ini kemungkinan besar mereka akan memenggal lehermu, mereka akan menebasmu. Yani supaya diperintahkan para sahabat untuk boleh mengangkat pedang. Qala, maka Utsman menjawab, azamtu alaika la takhrujanna, aku perintahkan kepadamu wahai Abu Hurairah, keluar. Abu Hurairah pun disuruh keluar. Jadi bukan berarti para sahabat ridho Utsman dibunuh, tidak. Tetapi Utsman memiliki satu perintah dari ijtihad beliau untuk membiarkan mereka dan tidak diperangi dengan pedang. Karena para pemberontak itu masih muslimin, masih orang-orang yang mengaku dengan syahadatain, masih sholat. Maka Abu Hurairah pun keluar. Terus para sahabat masing-masing menasihati Utsman untuk perintahkan pada kami, perintahkan pada kami untuk mengusir mereka. Sampai terakhir keluar adalah Al-Hasan ibni Ali, akhir man kharaja min indih, yang terakhir keluar dari rumahnya Utsman adalah Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Ini membuktikan bahwa Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma termasuk yang tidak ridho dan termasuk pembela Utsman ibni Affan. Karena memang waktu itu datang semua, Hasan wa Husain wa Ibnu Umar wa Ibnu Zubair wa Marwan dan lain-lain dari para sahabat. Tapi semuanya diperintahkan oleh Utsman untuk menahan tangannya, menahan senjatanya, dan diperintahkan untuk keluar. Maka yang terakhir adalah Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma, dan kemudian dua orang sahabat lainnya tidak mau keluar, tapi tetap menahan senjatanya. Ibnu Zubair mengatakan, na'zim ala anfusina an la nabrah, sungguh aku bertekad untuk aku tidak keluar, tetap di sini. Maka tiba-tiba pintu terbuka dan para pemberontak masuk, dan kemudian mereka sempat menarik jenggot Utsman bin Affan dan kemudian menyembelihnya radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Dan kata Qadi Abu Bakar ibn al-Arabi menyatakan, maka tertumpahlah tetesan darahnya kepada mushafnya yang sedang dibaca. Utsman tidak bergeming, tidak bergerak, melihat para pemberontak masuk, tidak bergerak, tetap membaca Al-Quran, sehingga diantara tetesannya menetes di ayat Allah subhanahu wa ta'ala, fasayakfikahumullah, yang maknanya sungguh Allah akan membalas mereka untukmu. Dan sampai sekarang, kata Ibn al-Arabi, darah tetesannya itu masih belum dikerik dari mushaf tersebut. Tentunya di zaman Ibn al-Arabi, entah sekarang. Di zaman beliau, di zaman penulis, Ibn al-Arabi masih ada tetesan darahnya di kalimat fasayakfikahumullah. Termasuk diantaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika mendengar terbunuhnya Utsman, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata dalam keadaan menangis, ghadibtu lakum min as-sawti wa la aghdab li Utsman min as-sayf, sungguh aku marah terhadap kalian dengan satu cemeti, dan aku tidak marah kepada Utsman walaupun dia berbuat dengan pedang. Kenapa demikian? Karena Utsman Amirul Mukminin, khalifah. Kalau menentukan bulan harus dipenggal lehernya, aku tidak marah, kata Aisyah. Tapi kalau kalian, walaupun hanya dengan cemeti, bukan dengan senjata tajam, apalagi senjata api, aku marah. Karena itu berarti menentang penguasa, berarti pemberontak, khuruj, yang namanya khuruj alal hukam, yang namanya memberontak kepada penguasa yang sah, walaupun dengan benda tumpul tidak boleh. Maka Aisyah mengatakan, sungguh aku marah pada kalian walaupun kalian memeranginya dengan cemeti, dan aku tidak marah kepada Utsman kalau Utsman menggerakkan pedangnya untuk memerangi kalian. Ista'tabtumuhu, kalian mencelanya, kalian mencercanya, kalian meninggalkannya, dan kemudian kalian membiarkan Utsman dalam keadaan seperti itu. Kemudian kalian membunuhnya. Ini menunjukkan kalau Aisyah pun tidak ridha. Tiba-tiba ada yang berkata kepada Aisyah, "Lakin amaluka, amaluki, katabti ilan nas ta'murina bil khuruj 'alaik." Tetapi bagaimana dengan suratmu? Suratmu yang menyuruh mereka untuk melawan Utsman. Aisyah mendengarkan kalimat itu terkejut, seakan-akan petir yang menyambar beliau. Walladzi amana bihil mu'minun wa kafara bihil kafirun ma katabtu ilaihim sawadan fi bayad. Sungguh demi Allah yang diimani oleh orang-orang beriman, yang diingkari oleh orang-orang kafir, sungguh saya tidak menulisnya hitam di atas putih, tidak pernah menulis sama sekali. Sawadan ala bayad, berarti fitnah saat itu adalah fitnah yang mengerikan, fitnah yang sangat mengerikan. Ada surat dari Aisyah, ada surat dari Talha, ada surat dari sekian sahabat. Ikhwani ibn a'azakumullah, setelah terbunuh Utsman ibn Affan, maka para sahabat semuanya ketakutan. Bukan ketakutan pada para pemberontak, tapi takut kepada Allah, takut akan turun azab. Beberapa sahabat ke Madinah, beberapa sahabat keluar dari Madinah untuk ke kota lain, seperti Muhammad ibn Maslamah naik ke gunung sesuai dengan pesan dari Rasulullah SAW. Kalau kamu melihat pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin, maka patahkan pedangmu, larilah ke gunung. Mereka betul-betul ketakutan karena seorang yang saleh, seorang yang mukmin, amirul mukminin, manusia terbaik setelah Abu Bakar wa Umar, dibunuh secara zalim, bukan oleh orang kafir seperti Abu Lu'lu' membunuh Umar, bukan oleh orang-orang kafir seperti para syuhada yang lain, tapi Utsman walaupun syahid, tapi yang membunuhnya kaum muslimin. Ini betul-betul mengerikan, fitnahnya sangat dahsyat. Maka mereka masing-masing diam di rumahnya dalam keadaan ketakutan dan kebingungan, siapa yang akan menjadi khalifah setelah ini, siapa yang akan menjadi amir mukminin setelah Utsman. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya para pembunuh tadi, sebagaimana kaum Khawarij, kalau sudah membunuh baru mikir. Jadi bergeraknya itu dengan emosi, bukan dengan pikiran. Bergeraknya dengan emosi yang tanpa diiringi pemikiran sehat, sehingga pokoknya perangi, bunuh begitu. Setelah dibunuh baru mikir, siapa gantinya? Bagaimana nantinya? Apa yang akan terjadi kalau kami pulang ke Mesir dalam keadaan mereka tidak punya pemimpin? Bagaimana kalau kami kembali ke Kufah, ke Baghdad, dalam keadaan mendengar Utsman mati dalam keadaan tidak ada penggantinya? Mulai mereka bingung. Mereka datang kepada Ibnu Zubair. "Ya Ibnu Zubair, aku bayat engkau sebagai khalifah." Yang bingung para pembunuh tadi, karena merasa bertanggung jawab. Kata Ibnu Zubair, "Demi Allah aku berlepas diri dari kalian, dan aku kembali kepada Allah, dan aku tidak bersama kalian dan tidak ridho dengan perbuatan kalian." Ditinggal oleh Ibnu Zubair. Mereka datang kepada Talha Ibnu Ubaidillah. "Ya Talha, aku bayat engkau sebagai khalifah. Demi Allah aku tidak ridho dengan apa yang kalian perbuat, dan aku berlepas diri dari kalian." Semuanya berlepas diri, sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Didatangi oleh Al-Ashtar. Ashtar ini tokoh mereka juga, tokoh Khawarij juga. Datang kepadanya dan kemudian mengatakan, "Aku bayat engkau sebagai khalifah. Engkau adalah salah satu dari ahli syura yang dipilih oleh Umar, maka kami bayat engkau sebagai khalifah pengganti Utsman." Ucapannya sama, "Aku berlepas diri dari kamu. Aku tidak ridho dengan apa yang kalian lakukan." Sampai 5 hari kosong, tidak ada kepemimpinan sama sekali. Dalam keadaan para sahabat semuanya menghindar. Karena tentunya kalau ada seorang sahabat dipilih oleh para pemberontak tadi di baiat, maka seakan-akan menyatakan bahwa para pemberontak itu, oh disuruh kamu. Sehingga jawabannya sama, inni bari'un atau ana abara'un, kalimat-kalimat itu, kalimat berlepas diri, aku berlepas diri dari kalian, aku tidak ikut dengan kalian, aku tidak sama dengan kalian, aku tidak ridho dengan kalian. Sampai hari kelima, baru kemudian datang sahabat kepada Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali radhiyallahu ta'ala, tentunya tidak mungkin kaum muslimin terus begini tanpa ada kepemimpinan. Bagaimana kalau aku bayangkan engkau? Tidak, kata. Tidak, kembalikan bahwa namanya kepemimpinan adalah dengan musyawarah. Hai, mereka sudah bermusyawarah ketika memilih Utsman, bahwa mereka tidak bisa membandingkan atau membedakan mulianya atau kemuliaan engkau dengan Utsman. Artinya bersaing orang-orang yang berhak untuk menjadi khalifah antara Utsman dengan Ali. Maka ketika tidak ada Utsman, siapa lagi kalau bukan kamu? Ini ucapan-ucapan para sahabat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, biarkan besok, jangan sekarang. Tetapi buka dulu tangan. Tidak, besok saja. Subuh kita kumpulkan. Maka yang pertama membaiat waktu itu adalah Talhah bin Ubaidillah. Besok subuh diumumkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah yang paling berhak untuk menjadi khalifah dan seterusnya. Maka kaum muslimin tidak ada yang menolak, seluruhnya sepakat kecuali Khawarij lagi. Kenapa? Kok tadi meminta Ali untuk jadi khalifah, sekarang mereka menolak? Karena mereka adalah politikus-politikus reaksioner. Orang-orang yang memang tidak menggunakan otaknya, tapi menggunakan hawa nafsu. Kalau mereka langsung membaiat Ali, maka mereka merasa bahwa kami-kami inilah yang berjasa membunuh Utsman dan menggantikan dengan Ali. Tetapi ketika dibaiat oleh para sahabat, mereka mengatakan, yang membaiat pertama kali adalah Talha bin Ubaidillah, tidak sah. Karena baiatnya dengan tangan syallal. Tahu tangan syallal? Tangan yang lumpuh, cacat. Talha tangannya cacat. Maka tidak sah. Karena disebutkan dalam hadis-hadis bahwasanya baiat itu harus dengan kafan bikafin, telapak tangan dengan telapak tangan. Sedangkan Talha tidak punya telapak tangan. Na'udzubillah. Celaan terhadap sahabat ditambah dengan penolakan terhadap khalifah. Ini memang sarsarun. Para pengacau ini, GPK, gerakan pengacau keamanan ini, tidak akan pernah puas. Enggak akan pernah puas dengan pemimpinan siapapun. Kalau dengan pemimpinan Utsman enggak puas, apalagi dengan kepemimpinan setelahnya. Sudah kita ketahui bahwa Utsman adalah manusia terbaik setelah Abu Bakar wa Umar. Maka setelah Utsman, siapa yang lebih baik dari Utsman? Kalau mereka tidak ridho kepada Utsman bin Affan, apakah mereka akan ridho kepada sahabat yang lain? Apakah mereka akan ridho kepada yang bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan tabi'i tabi'in? Maka kaum reaksioner Khawarij sampai hari ini tidak pernah puas dengan penguasa. Sampai kalaupun mereka punya calon, ini calon pilihan kami, kata Khawarij, ketika berhasil didaikan, itu seminggu atau sebulan umurnya. Setelah itu akan diturunkan kembali. Akan mengatakan bahwa ini tidak pantas menjadi khalifah, tidak pantas menjadi penguasa, turunkan. Inilah keadaan mereka. Ikhwan ibn na'azakumullah, dikatakan di sini, falamma qada Allah min amrihi ma qada wa madha fi qadrihi ma madha ulima annal haq la yutraqun nas sudan. Setelah sekian lama, berapa hari ini, sangat lama dalam masalah kepemimpinan, maka manusia, para sahabat khususnya, melihat bahwa tidak mungkin manusia dibiarkan dalam keadaan sudan, dalam keadaan kosong, tidak jelas siapa pemimpinnya. Laulal isra' bi'aqdil bai'ah li'aliyin la jara 'ala man biha min al-aubas ma la yarqa kharqa. Kalau tidak segera Ali dibaiat, tentunya akan terjadi fitnah lebih besar lagi. Ini baru di Madinah. Yang di Syam belum dengar, yang di Mesir belum dengar, yang di Kufa dan sebagainya belum dengar, karena para pemberontak belum balik ke negeri mereka masing-masing. Dan tidak ada waktu itu mass media seperti sekarang, sehingga masih bisa diatasi. Tapi kalau mereka sudah pulang, kira-kira dalam waktu sebulan saja, ketika perjalanan mereka sudah sampai ke negeri-negeri mereka, niscaya fitnah akan lebih dahsyat lagi. Untuk apa kami taat pada engkau, wahai gubernur? Pimpinan mukhalifah sudah mati, akan begitu. Ya. Akan lebih kacau lagi. Tetapi alhamdulillah, para sahabat segera membaiat Ali bin Abi Thalib. Kemudian muncul kalimat-kalimat tadi, bahwa yang pertama membaiat adalah tangan yang cacat. Maka dibantah oleh Ibn Arabi, bahwa cacatnya beliau, cacatnya Talhah adalah karena membela Rasulullah SAW. Maka tangan Talhah ini lebih mulia dari tangannya Ashtar yang masih berdarah dengan darah Uthman, baru membunuh Uthman ibn Affan. Maka lebih sah ketika Ashtar datang ditolak oleh Ali. Ketika datang Talhah, baik terjadi. Maka mereka marah dengan kalimat itu dan dibantah dengan kalimat bahwa tangan Talhah adalah tangan yang pernah membela Rasulullah SAW. Dan ma'ruf kisahnya, yaitu dalam perang Uhud, ketika semua panah dan tombak menuju ke arah Rasulullah SAW, yang ada waktu Talhah dan menjadikan dirinya sebagai tameng, sehingga dikatakan oleh anaknya Aisyah dan Ummu Ishaq, sungguh juriha abuna yawma Uhud 24 jirohatan fi jami'i jasadih. Sungguh ayahku waktu itu di perang Uhud terluka dengan 24 luka di seluruh tubuhnya. Bukan luka-luka kecil ya, sampai cacat di tangannya. Dan kemudian diriwayatkan oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani bahwa Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mau melihat seorang syahid yang masih berjalan di muka bumi, lihatlah Talhah. Sudah dinilai syahid padahal masih hidup. Ini keistimewaan Talhah ibn Ubaidillah. Sehingga ikhwan fillah na'udzubikumullah, tentunya tangan Talhah lah yang lebih barokah. Tidak salah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dibaiatlah Ali bin Abi Thalib sebagaimana ucapan Imam Shaubuni di sini, dengan dibaiat oleh para sahabat dan dengan kesepakatan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Walam yastajizu isyanahu wa khilafahu. Maka para sahabat tidak menghalalkan penentangan terhadap Ali dan menyelisihi Ali bin Abi Thalib. Dan tentunya sebagaimana yang pernah diisyaratkan dalam riwayat, bahwa kalau pedang kaum muslimin telah mengenai kaum muslimin, maka tidak akan terangkat selama-lamanya. Artinya tidak akan terangkat selama-lamanya, artinya akan terus terjadi fitnah demi fitnah berikutnya, dimulai dari terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka ketika itu ahli Syam, Muawiyah dan pengikutnya dan pasukannya dan sahabat yang ada di sana baru mendengar berita terbunuhnya Utsman. Maka beliau mengerahkan tentaranya dalam jumlah besar. Tentara yang tidak pernah terkalahkan. Setiap perang menang. Pasukan yang paling tangguh ketika itu pasukannya Muawiyah. Datang untuk memberangus atau untuk menangkap orang-orang yang membunuh Utsman. Dan itu sebagai konsekuensi seorang yang dipilih oleh khalifah, kemudian khalifahnya dibunuh. Maka mereka berangkat untuk membela Utsman. Sampai di Madinah, ternyata Ali bin Abi Thalib telah dibaiat. Maka terjadilah kesalahan paham antara keduanya. Ali bin Abi Thalib menuntut Muawiyah untuk berbaiat, sedangkan Muawiyah menuntut darah Utsman harus diselesaikan dengan qisas, dengan membawa dalil ayat Allah Subhanahu wa taala, man qutila mazluman faqad ja'ala Allahu liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl. Barang siapa yang terbunuh secara zalim, maka Allah jadikan hak buat para walinya untuk menuntut qisas. Sedangkan Muawiyah adalah keluarganya, termasuk famili dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka beliau menuntut, kami sebagai keluarganya menuntut qisas. Dan sebagaimana kita katakan tadi, kejadian pembunuhan secara massa itu baru terjadi saat itu, yang tentunya sulit untuk dideteksi siapa-siapanya yang membunuh. Dan banyak dari rombongan Mesir, dari Kufah, dan dari Basrah, banyak. Dan juga orang-orang yang ikut-ikutan dari sekitar sana. Maka sebagian mereka sembunyi di belakang pasukan Ali bin Abi Thalib dengan berpura-pura bahwa kami pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Karena melihat kalau ini lebih berbahaya dari ini. Pertama minta Ali untuk jadi khalifah. Kedua mengatakan bai'atan Ali tidak sah karena yang membai'atnya tangan cacat. Sekarang ketiga balik lagi kepada Ali. Kenapa? Karena Muawiyah menuntut qisas, Ali tidak. Maka ini yang baikkan. Padahal Ali bin Abi Thalib sudah menyatakan ketidakriduannya pada pembunuhan tersebut. Hanya saja karena massa yang begitu banyak, tidak mungkin bisa diperiksa dan teliti siapa pembunuhnya. Sulit untuk dilihat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tentunya kata para ulama, yang hak ada pada Ali bin Abi Thalib. Ijtihad beliau yang benar, bahwa untuk urusan qisas, untuk urusan hukum apapun harus melalui imamah. Dan imamah harus dengan bai'ah. Maka akan diselesaikan dengan beres kalau kalian sudah berbai'at pada kita, bai'at pada kami. Dan ditambah lagi waktu itu adalah banyaknya orang-orang yang memang munafikin, dan memang orang-orang yang dari kalangan khawarij yang sengaja mengadu domba. Inilah ikhwan fillah azakumullah, yang tentunya kita tidak perlu mendetailkan fitnah yang terjadi di antara mereka. Yang kita ingat ayat Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kata Allah, kalau ada dua golongan orang beriman berperang, maka damaikanlah keduanya. Allah sebutkan mungkin terjadi dua golongan orang beriman berperang, mungkin. Kemudian fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra, kalau yang satu bagho ini adalah baghiyah. Baghiyah itu menyelisihi penguasa yang sah. Maka perangilah orang-orang yang menyelisihi penguasa yang sah sampai kembali. Maka ini yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa yang baghiyah adalah Muawiyah radhiyallahu taala anhu, karena sudah dibaiat Ali bin Abi Thalib dengan sah. Demikianlah ikhwan fillah na'azakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah dan taufiknya, mereka tidak sampai terjadi perang besar, pertempuran besar yang memakan korban banyak, tidak. Tapi segera diselesaikan dengan duduk, dengan dibicarakan. Ketika mereka membicarakan untuk berdamai, kembali yang marah Khawarij lagi. Memang mereka betul-betul pas kalau disebut GPK, gerakan pengacau keamanan. Enggak senang kalau keadaan aman, enggak senang. Kalau keadaan aman dia kelihatan penjahat-penjahat, kelihatan. Kalau keadaan kacau dia enggak kelihatan kalau dia penjahat. Sehingga ketika damai, Khawarij lagi yang mengatakan, sungguh demi Allah, kami akan keluar dari kalian semua. Kenapa kalian mengadakan perdamaian? Kenapa kalian berhukum dengan fulan dan fulan? Kenapa berhukum dengan manusia, tidak berhukum dengan Al-Qur'an? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Dianggap kalau mengambil orang sebagai penengah, dianggap mengambil selain Al-Qur'an. Ini jahilnya mereka. Orang yang berjalan dengan emosi tanpa ilmu. Jahil, bodoh, emosinya yang memimpin mereka. Sehingga mereka mengatakan, kalau menjadikan Amr bin Auf, Abu Musa al-Ash'ari sebagai penengah, berarti bukan Al-Quran. Harusnya Al-Quran yang jadi penengah. Maka mereka angkat Al-Quran di ujung pedangnya dan mengatakan, waman lam yahkum bima anzalallah, diangkat tinggi-tinggi sambil mengatakan